Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada al-hadits tsani, hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ini hadis yang kedua dalam kitab Umdatul Ahkam di dalam kitab Thaharah. Yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Dan lafaz yang seperti ini lafaz Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari mempunyai kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini dikeluarkan beliau dalam kitab tersebut. Dan lafaz yang seperti ini, lafaznya Imam Bukhari. Nah, di sini tepatnya di dalam Kitabul Wudu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Wudu dalam Sahih Bukhari dan Kitabul Khiyal bab shalah di dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, di dalam kitab Thaharah bab wujubi thaharati lis salat, bab tentang wajibnya bersuci ketika mau salat. Nah, di sini dikeluarkan Imam Bukhari Imam Muslim dalam sahih kedua. Kemudian barakallahu fikum wa ilahatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua tentang yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, rawil hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang atau di antara salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tentang nama beliau, para ulama berbeda pendapat siapa nama beliau. Ada yang mengatakan beliau bernama Abdullah, ada yang mengatakan beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Dan yang lainnya, Allahu'alam bi'iswa, yang lebih mendekati kebenaran, Allahu'alam antara Abdullah dan Abdurrahman. Beliau sahabat yang mulia ini, sahabat Abu Hurairah, masuk Islam pada tahun Amun Khaybar.

Kemudian yang kedua, apa yang keluar dari dua jalan, ada yang bentuknya yang kedua bayru muhta, yang tidak biasa keluar. Dan dia yang tidak bisa keluar, dan ini sedikit sekali terjadi, keluar batu, keluar kerikil, keluar rambut, keluar yang lainnya, keluar telur. Apa yang lain? Batal nggak wudunya? Jarang terjadi. Nah, sebagian ulama berpendapat anak yang tidak wudu membatal wudu. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan ini membatal wudu. Allah taala alam di soal. Ini mendapat yang benar di soal. Membatal. Yang kedua, batal wudu yang kedua adalah al-istihadah, keluar darah penyakit. Istihadah ini keluar darah yang bukan dari haid. Ini pembatal wudu menurut mayoritas ulama. Keluar darah istihadah sebagai pembatal wudu. Yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga atau mustagrib, tidur yang nyenyak. Apa itu namu stagri alladhi yaqadu ma'ah lihsa, yang hilang sama sekali kesadaran. Bihaid lam ahdasa lam yasur, dimana ketika dia berhadas tentu dia tidak sadar. Bahada yang tak ingin wudhu, yang seperti ini tidak seperti ini, maka dia sebagai batal wudhu. Tidur yang tidak ada lagi kesadaran padanya. Nah, ada kejadian tentu dia tidak tahu. Kalau tidur tapi masih dengar sesuatu, masih sadar-sadar, tahu kalau tidur apa tidak, maka dia tidak batal wudhu. Tidur ngomong di sebelahnya, coba kalau gak tidur gue kasih gue capek, mulai lagi. Nah, itu berarti tidak batal wudhu. Kemudian yang keempat, zawal akli bi jununi aw ikma aw maradin jawa zawal akli bidunun aw ikma aw maradin aw syukri, hilangnya akal karena gila, pingsan, sakit atau mabuk, maka ini membatalkan wudu. Di pingsan habis berwudu gak lama pingsan, habis berwudu gak lama datang penyakit gilanya. Habis berwudu enggak lama hilang akalnya karena sakit. Sakit-sakitnya hilang akalnya. Maka hilang karena mabok, maka batal wudu. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan adanya ijma. Ijmatil ummah ala intiqadi al-wudu bi junun wa bil ikmal. Waqad nuqila al-ijma fi hadhihi al-mumti wa akharu. Umar telah sepakat bahwasanya gila, pincang, membatalkan wudu. Sungguh telah dinukilkan, sungguh telah dinukilkan adanya ijma Imam Mundir. Jadi hilangnya akal karena gila, pingsan, sakit, mabok, sebagai pembatal wudu. Sudah berapa tadi? Yang pertama apa? Sesuatu yang keluar dari dua, yang keluar dari dua jalan, baik yang biasa keluar buang air kecil, mandi, mani, atau yang tidak biasa keluar, keluar kerikil, keluar cacing, batal itu menurut jumhur ulama. Yang kedua tadi apa? Keluar darah istihadah. Nah, darah istihadah ini bukan darah haid, bukan darah nifas. Bisa bersambung dengan darah haid? Bisa. Nah, ini bahasanya mungkin darah penyakit lah. Nah, ini batal wudunya. Yang ketiga, tidur yang nyenyak. yang sudah tidak ada lagi kesadaran, sehingga dia tidak sadar kalau dia kentut apa tidak, tidak tahu. Ini batal. Yang keempat, hilang akal karena gila, insan sakit dan mabuk. Kemudian yang kelima, al-aqlullah fil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah makan daging unta itu membatalkan wudu? Yang benar, batal wudunya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah ditanya tentang makan daging unta atau wudu min luhumil ibil, apakah kami berwudu karena makan daging unta, wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Fatawadhu min luhumil ibil, berwudu karena makan daging unta. Berwudulah karena makan daging unta. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah dan Sahih Muslim. Berarti makan daging unta batal. Dan ini mendapatkan mayoritas ulama. Kalau makan daging kambing, daging ayam, daging kelinci, tak batal. Dalilnya apa? Atawadhu min luhumil ghanam. Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah bolehkah? Wahai Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Rasulullah menjawab, min sikta fatawadhu wa in sikta fala tawadhu. Jika kamu ingin berwudu, maka berwudulah. Jika kamu tidak ingin berwudu, maka tidak mengapa tidak ingin. Ini kan pilihan. Beda ketika ditanya tentang makan daging unta, batal. Emang wudu. Dulu lagi di Yaman, kali di Yaman, jarang sekali makan daging, kecuali beberapa pokok ayam atau daging kambing, jarang sekali. Jadi itu dari tangan lah, selama beberapa tahun makan daging dari itu, yang dari pokok, kecuali bagian daging ayam, ceker gak? Karena di gratis. Kalau daging jarang, kecuali Ramadan. Nah, kamu ketika di mundur, karena gak sampai daging, daging unta, daging kambing, makan aja. Karena sama-sama juga disuap gitu terus. Tadi yang dimakan daging unta, karena sudah masuk ke azan, asar. Karena nunggunya lama tuh masaknya, sampai menjelang asar. Bahkan asalnya lama asar. Ada yang masuk, santri masuk ke masjid, mau sholat asar, gimana? Nah dia yang dimakan daging unta, pada keluar. Sahihnya itu rata lulunya sama saiznya rata, nggak menjadi beda itu sama bagi yang lain. Karena sekali dua makan aja dua kali kali. Jadi bisa ya, pembuyungnya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau itu bukan dagingnya, bagian dagingnya, misalnya hatinya, dikasih hati unta atau jantungnya, batal nggak wudunya? Sama saja batal wudunya. Sama saja wudunya batal. Allahu a'lam bishawab. Batal wudunya. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Qudamah dari Utsaimin rahimahullah. Kullu ma siwal lahmi min ajza'il ba'ir min kabdihi wa tihali wa sinami. Naam, maka batal wudunya. Sebagian ulama mengatakan tidak batal kalau yang dimakan itu hatinya, limpanya, atau yang lain tidak batal. Sudah bisa masuk. Jadi ya, yang jelas batal sudah. Sekarang kalau yang tidak makan daging, lalu hati juga nggak makan, dia juga pernah dikasih susu unta, batal nggak sebenarnya minum susunya? Kalau dikasih susu unta, para ulama berbeda pendapat. Apakah minum susu unta itu membatalkan wudu? taala ala bisawab. Sebagian mengatakan ia jibul wudhu wa huwa wajibun fi madhhabil Hanabilah. Ini sisi dari pendapatnya madhhab Hanabilah. Mereka berdalil tentang pertanyaan kepada Rasulullah tentang susu unta atau wadu min albaniha. Apakah aku berwudu minum susu unta? Ada pertanyaan seperti itu dalam sebuah hadis, namun hadisnya dhaif. Sanadnya dhaif. Nah. Pendapat yang kedua mengatakan mustahab, dianjurkan, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau minum susu unta tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan untuk membakar apa? Untuk berwudu. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang ketiga, la wudu'a alaih, tidak ada wudu. Enggak batal, enggak wudu. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Wallahu taala ala bisawab. Insyaallah pendapat yang mayoritas ulama pendapat yang benar. Karena enggak batal, berarti enggak harus wudu. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan lebih kelompok berapa? 6. Pembahasan yang keenam, menyentuh kemaluan tanpa penghalang, termasuk mendata wudu. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, namun Allah Taala berdoa yang benar menyentuh kemaluan tanpa penghalang termasuk membatalkan wudu. Nah. Ini pendapatnya mayoritas ulama yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Shanani, Al-Imam Syaukani rahimahullah. Jadinya man masa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu lah. Akhrajah khamsah wa ashabul isnad. Ini jadinya. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Ini pendapatnya Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ini salah satu ulama tabi'in, imam besar di zaman tabi'in. Rabi'ah wa Sa'id ibn Jubair. Itu Sa'id ibn Jubair, salah satu ulama tabi'in. Tidak membatalkan wudu. Apa Sufyan al-Thawri ini? Lupa tabi'in. Jangan setelah apa tabi'in. Atau saya ini juga tadi wala asal basri ini pendapatnya asal berasi pokoknya ada untuk mungdir washabu ra'i wabi qala ali yang dengannya ali pendapat seperti ini memaksud wama wabi neba wasa'at wabi garda Allah wa'alaikum jauh barang-barang dulu. Pendapat yang ketiga, tidak masuk ke ta'amidah yang dituduh dengan diri wudhu. Pendapat yang ketiga, kalau menyentuh dengan sengaja, batal wudhunya. Kalau menyentuh dengan sengaja, batal wudhunya. Pendapat yang keempat, innama sadakar yastahimullah wudhu. Yastahabullah wudhu. Jika menyentuh kemaluan, maka dianjurkan. Tidak wajib dianjurkan untuk berwudhu. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad dan riwayat dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dan Zuhri dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan argumen menggabungkan dari dalil yang ada. Dan ini yang dipilih oleh dibuat dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu diajukan berwudu. Berarti gak berat ada ini. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Malik. Allah alam bisawab. Anak pribadi cenderung kepada pendapat yang berbatal. Kemudian para Allah fikum Mayyidin wa rasulullah Ma'imani wa rahimahumullah. Sekarang kalau yang disentuh bukan kemaluan, dubur. Apa gak batal wudunya? Kalau yang disentuh duburnya, apa duburnya? Apa pembatalan wudu? para ulama yang berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal wudunya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Al-Qa'ul, Zaid, Dhuhri, Ahmad, dan dalam sebuah riwayat. Dalilnya man masa wajahu falyatawadda. Di anahu ahadu falzaid asmahu dhatar. Batal. Bukan hanya kemaluannya saja, batal juga itu wudunya. Sebagian lagi mengatakan laisa binakin, tidak sebagai pembatal wudhu. Ini mendapat Imam Malik, Sufyan Tsauri, Ahmad dalam sebuah riwayat. Wa Qatada, Ashabu Ra'id, wallahu a'lam bishawab. Karena cenderung kepada pendapat yang mengatakan batal. Batal wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau yang menyentuh kemaluan orang lain, kan dalam hadis man masa zakarahu kali apa? Nah, bukannya kembali dia, siapa menyembuh kemaluannya? Kalau yang menyembuh kemaluan orang lain, anaknya misalnya, kita laku lima sifat bilgoy halal kolei. Para ulama berbeda pendapat kalau yang disentuh kemaluan orang lain. Sebagai ulama mengatakan pembatal wudhu ini pendapat Imam Syafi'i, Al-Qa'ud, dan Abu Thawb. Sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan wudhu. Allahu a'lam bishawab, karena kembali cenderung kepada pendapat yang mengatakan membatalkan wudhu. Seingat ana la junada imam juga seperti ini fatwanya. Batal wudhu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Seperti seorang wanita misalnya untuk kemaluan bayinya juga. Batilan efek pada harus berdiri maka batal wudhunya. Allahu a'lam bishawab. Itu hal-hal yang batalkan wudhu. Kemudian yang ketujuh, ya betul ya, riddah murtad termasuk batal wudhu. Ini mendapatnya Auza'i, Ahmad, Abi Thawb. Lain asrof salah yang berkawan amal juga. Amal ini termasuk tohar batal. Ini mendapat sebagian ulama mengatakan batal wudhunya. Kemudian barakallahu fikum wa yuhibbu al-ikram wa yamani wa rahmatukum wa ada permasalahan yang lain. Menyentuh wanita batal enggak wudhunya? Para ulama berbeda pendapat. Ada empat pendapat. Sebagian mengatakan batal wudhunya menurut Syafi'i. Sebagian lagi mengatakan menyentuh wanita mutlak tidak batal wudhunya. Kalau Imam Syafi'i mendapat Imam Syafi'i menyentuh wanita mutlak batal wudhunya. Sebagian imam yang lain mengatakan Imam Ahmad mutlak tidak batal wudhunya. Kemudian kedua, yang ketiga dirinci apabila didorong dilatar belakangi syahwat. Dorong menyentuh wanita kali tidak kali sahwat batal wudhunya. Jika tidak, tidak batal wudhunya. Kemudian yang keempat, kalau menyentuhnya dengan sengaja batal. Kalau menyentuhnya dengan sengaja batal. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang terpilih ialah pendapatnya katakan tidak batal menyentuh wanita secara mutlak. Karena dalam ayat yang dimaksud tentunya itu adalah pemula suami istri sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Kemudian keluar mimisan batal enggak wudunya, tidak batal wudunya. Mimisan tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Thank you.